بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله إخواننا أخوات رحمة الله سكلان السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan kesenangan yang kita hadapi selama ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul untuk kita teruskan membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya kitab Subulus Salam, di mana telah kita baca hadis yang berkenaan dengan membaca nama Allah at-tasmiyah ketika berwuduk, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Telah kita bahaskan tentang sanad hadis ini, jalur-jalurnya, dan telah kita katakan bahawa hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Cuma permasalahannya, apakah hadis-hadis yang lemah ini adalah hadis yang tersangat lemah ataupun tidak, sehinggakan dia boleh dikuatkan antara satu dengan yang lain. Dan sebagaimana yang kita lihat, hadis-hadis ini mempunyai jalan-jalan yang amat banyak daripada beberapa orang sahabat. Tetapi sayangnya riwayat-riwayat tersebut sama ada terlampau lemah, ada perawi-perawi yang matruk dan lain-lain lagi, ataupun syahid saksinya tidak menunjukkan kepada hukum membaca bismillah ketika berwuduk. Baik. So kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Baiklah kita membaca syarah Imam San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab Subulus Salam ini, dan mungkin kita akan komentarkan perkara yang penting. Jadi beliau mengatakan hadis ini adalah potongan dari hadis yang dikeluarkan oleh para perawi yang telah disebutkan, sebab mereka mengeluarkannya dengan lafaz tidak sah salat bagi orang yang tidak berwuduk dan tidak sah wuduk bagi yang tidak menyebut basmalah. Kalau kita katakan ini adalah lafaz yang sempurna, tetapi yang dibawa oleh Ibnu Hajar hanyalah sebahagian daripadanya. Baik, hadis tersebut diriwayatkan dari jalan Ya'qub bin Salamah Al-Laythi. Minggu lepas kita kata Salimah, sebenarnya Salamah. Salimah ada lagi satu perawi. Baik, bin Salamah Al-Laythi dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Bukhari berkata tidak dikenal bahawa dia mendengar dari ayahnya, dan ayahnya tidak mendengar dari Abu Hurairah. Jadi ada dua perawi yang terputus. Dan ini dalam istilah hadis digelar sebagai hadis mu'dhal. Jadi ini antara hadis yang amat lemah. Kalau terputusnya satu dah kira lemah, kalau dua dia sangat lemah. Baik. Kemudian dia memiliki jalan lain menurut Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, dan ia tetapi juga lemah. Sedang menurut At-Tabarani dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz perintah, jika engkau berwuduk maka bacalah bismillah dan alhamdulillah, sebab jika engkau menjaganya akan senantiasa ditulis kebaikan bagimu hingga engkau berhadas dari wuduk tersebut. Akan tetapi sanadnya juga lemah. Dan lafaz ini antara lafaz yang kita bawakan minggu lepas, bahawa ia tidak begitu tepat menerangkan tentang hukum wajibnya membaca bismillah. Sebab kalau kita membaca bismillah ketika berwuduk, senantiasa akan dituliskan kebaikan untuk kita sampailah kita batal. Jadi ini antara tanda-tanda bahawa ia adalah sunat. Kalau hadis ini Sahih. Dan Ahmad berkata, ini Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak ada sedikit pun yang kuat. Dan tidak ada sesuatu hadis yang kuat dalam masalah ini. Kemudian hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu an juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ahmad Ibn Majah dan Ad-Darqutni serta yang lainnya. Imam At-Tirmizi berkata, sesungguhnya telah dikatakan oleh Muhammad, yakni Imam Al-Bukhari, sesungguhnya hadis itu adalah hadis yang paling baik dalam bab ini, akan tetapi lemah. Sebab di antara perawinya terdapat orang-orang yang tak dikenal identitasnya, yakni majhul. Dan yang lainnya termasuk riwayat Katsir ibn Zaid daripada Rabih ibn Abdul Rahman ibn Abu Sa'id ataupun Rabih ibn Abdul Rahman ibn Abu Sa'id, akan tetapi terdapat cacat pada Katsir ibn Zaid dan juga pada Rabih. Ini telah kita bahaskan minggu lepas. Jadi Imam Bukhari hadis ini paling baik, tetapi dia tetap lemah. Jadi tak semestinya hadis ini paling baik, maknanya dia baik. Kalau ulama kata hadis ini baik, okey, itu adalah hadis yang baik. Tapi kalau hadis ini paling baik, maknanya dalam bab ini dia yang paling baik. So relatif kepada hadis-hadis lain, dia lah yang terbaik. Tapi tak semestinya dia baik. Jadi kita tahu bahawa hadis ini lemah sebenarnya, tapi inilah yang terbaik, iaitu riwayat daripada Sa'id ibn Zaid. Kemudian hadis tentang tasmiyah, mengucapkan basmalah, telah diriwayatkan dari hadis Aisyah, Sahal bin Sa'ad, Abu Sabirah, Ummu Sabirah, Ali dan Anas. Dan semua riwayat tersebut terdapat komentar, yakni kalam, tentang sanadnya. Tetapi riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu dengan lainnya, maka ia menjadi kuat. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata Imam As-San'ani, pensyarah kitab ini, yakni Subulus Salam. Jadi kalau orang tanya, kata Imam San'ani, apa pendapat Imam San'ani tentang hadis baca bismillah, kita dah tahu bahawa pada dia hadis ini adalah kuat. Begitu juga ulama-ulama lain yang disebutkan di sini. Oleh kerana itu Ibnu Abu Syaibah berkata, telah tegas bagi kami tabata indana, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Jadi kita bawakan ulama-ulama hadis yang menghasankan ataupun mensahihkan hadis ini. Baik. Jika hal ini telah anda ketahui, maka hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya tasmiyah ketika wuduk. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan bahawa sanad hadis-hadis ini boleh kuat menguatkan. Dan zahir ucapannya tidak ada wuduk, la wudu'a, artinya tidak sah. Dan tidak ada penafsiran lainnya, sebab asal penafian adalah mengandung makna yang sebenarnya. Baik, jadi di sini kita berhenti sekejap kerana ingin kita bahaskan tentang lafaz hadis seperti ini, iaitu penafian terhadap sesuatu perkara. Seperti dalam hadis ini, la wudu'a, sebelum tu la salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Jadi tidak ada solat, tidak ada wudu'. Jadi asal penafian, kata ulama, asal penafian sebenarnya adalah menafikan wujudnya sesuatu. Itu adalah asal. Kalau kita kata tidak ada pen dalam beg ini, maknanya ada ke tak ada? Ataupun tidak ada pen yang boleh pakai, atau tidak ada pen yang cantik, maknanya tidak ada pen, tidak ada, tidak wujud terus. Maknanya tak ada pen pun. Mungkin benda lain ada, pen tak ada. Tidak ada duit dalam kocek aku, maknanya semua duit tak ada. Duit Malaysia ke, duit Singapura ke, duit rupiah, satu duit pun tak ada. Sen pun tak ada, dolar pun tak ada. Bukan tidak ada duit yang cukup. Betul tak? Maknanya asalnya kalau kita kata la sesuatu tu, maknanya tak ada. Tetapi dalam hadis-hadis seperti ini, tidak ada solat, tidak ada wuduk. Apakah tidak wujud wuduk, tidak wujud solat? Jawabnya apa? Wujud kan? Sebab orang tu baru wuduk. Jadi perbuatan wuduk tu ada. Takkan kita nafi, takkan Nabi SAW menafikan wujudnya wuduk. Jadi apa yang dinafikan di sini? Jadi balik, turun ke bawah sikit, maknanya ia menafikan kesahihan wuduk tersebut. Maknanya wujud, tidak ada wuduk yang sah, siapa yang tak baca bismillah. Tidak ada solat yang sah, siapa yang tak berwuduk. Betul? Jadi kenapa kita tafsirkan seperti ini? Sebab wuduknya ada. Jadi ia balik kepada perkara yang kedua, yang merupakan perkara yang sifat yang lazim bagi sesuatu perbuatan syar'i. Kita tahu macam wuduk, lafaz solat, lafaz puasa, ini adalah lafaz-lafaz syar'iyah. Yang ini lafaz-lafaz datang daripada mana? Daripada syarak. Maknanya syarak telah menamakan perbuatan itu solat, perbuatan itu wuduk, perbuatan itu puasa, haji, umrah dan lain-lain lagi. Dan syarak telah meletakkan syarat-syarat ini. Ya kan? Jadi syariatlah yang telah mendefinisikannya. Walaupun ia ada makna lain dalam bahasa Arab contohnya. Jadi dalam syariat yang paling penting adalah sahih ataupun tak sahih. Maknanya perbuatan tersebut sah ataupun tidak sah. Itu adalah perkara yang amat penting dalam ibadat. Jadi hukum ibadat ini sah ataupun tidak sah. Itu asal. Jadi sebab itu kalau dia tak, kita tak boleh nafikan kewujudannya, maknanya kita nafikan kesahihan. Tapi kadang-kadang dinafikan sesuatu perkara, tapi yang dimaksudkan adalah kesempurnaannya, nafil kamal. Maknanya tidak ada wuduk yang sempurna, tidak ada solat yang sempurna. Tetapi ini tidak zahir. Maknanya ini tidak sekuat yang dua yang di atas tadi. Jadi asalnya dia menafikan wujudnya, kalau tak boleh dia menafikan sahihnya. Menafikan kesempurnaan sesuatu, ia tidak kuat, dia lemah sebenarnya. Dia lemah. Tetapi kadang-kadang inilah tafsirannya. Inilah tafsirannya. Jika terdapat dalil yang menunjukkan bahawa yang dinafikan di sinilah nafikan kesempurnaan. Biasanya dalil ini datang daripada luar. Datang daripada luar nas ini, luar hadis ini. Dalil yang luar ini yang menurunkan penafian itu kepada penafian sempurna sahaja. Contohnya, kalau Nabi SAW kata la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Orang yang tak amanah tidak beriman. Asalnya apa? Wujud iman pun tak ada. Dan kalau kita ambil yang kedua, maknanya apa? Tidak sah iman tersebut kerana orang ini tidak amanah. Jadi kalau tak beriman, maknanya apa? Kafir, murtad. Betul ke tidak? Nah, ini tafsiran khawarij lah. Jadi orang yang tak amanah, dia kafir, halal darah kita boleh bunuh. Nah, macam? Boleh eh? Tapi tak ada. Selain khawarij, tak ada yang cakap macam tu. Kenapa? Sebab mereka jumpa dalil. Itu yang zahir tu, yang kuat tu. Tidak ada iman, maknanya tidak ada iman yang sah. Tetapi mereka jumpa dalil daripada luar hadis ini yang mengeluarkannya daripada penafian tadi. Iaitu seperti firman Allah SWT, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang mensyirikkan dengannya, tetapi Allah mengampunkan dosa yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Selain itu maknanya yang bawah daripada itu, yang kurang daripada itu, yang kurang daripada syirik. Dan tidak amanah itu kurang daripada syirik. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan. Dan ijma' telah mengatakan bahawa apa ni, selain daripada syirik, apa ni boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan seorang itu tidak jatuh kafir dengan melakukan dosa besar. Jadi mereka tafsirkan hadis Nabi SAW, tidak iman, tidak beriman orang yang tidak ada amanah, maknanya tidak ada iman yang sahih ataupun yang sempurna. Yang sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Orang yang tak memuliakan tetamu, tak beriman pada Allah dan hari akhirat. Maknanya iman apa ni? Iman yang sempurna. Jadi ini ada dalil daripada luar yang mengeluarkan apa makna yang rajih ni, makna yang kuat kepada makna yang marjuh. Jadi ini ada keadaan. Satu lagi keadaan penafian, tidak ada makna yang kuat. Makna kita tak dapat pastikan makna satu penafian yang diinginkan daripada nas tersebut. Jadi itu dinamakan mujmal. Mujmal maknanya kita tak tahu ini menafikan kesahihannya ke, ini menafikan kesempurnaan. Dan ulama ada mengatakan kadang-kadang menafikan ini juga boleh bawa makna menafikan penerimaan. Jadi tidak ada wuduk yang diterima contohnya, tidak ada solat yang diterima. Tapi dia sah tapi tak diterima. Boleh tak macam tu? Ada kala dia sah tapi tak diterima. Allah SWT seperti orang yang minum arak tak terima solatnya 40 hari atau 40 waktu. Siapa yang datangi tukang telek maka tidak diterima solatnya 40 hari ataupun 40 waktu, saya tak ingat. Tapi adakah maknanya solat dia tidak sah? Jawabnya solat dia sah, dia tak payah ulang balik solat dia. Tapi solat dia tidak diterima. Nah. Jadi dalam hal ini kita ada empat tafsiran terhadap satu-satunya larangan. Jadi asalnya menafikan wujud ataupun menafikan kesahihannya ataupun menafikan kesempurnaannya atau menafikan penerimaannya. Jadi hadis seperti ini terdapat khilaf di kalangan ulama, ia menafikan sahnya wudu ataupun menafikan kesempurnaan wudu. Jumhur mengatakan ia menafikan kesempurnaan wudu, bukan menafikan wudu tersebut, yakni menafikan sahnya wudu. Berbeza dengan apa yang disyarahkan di sini. Kenapa? Kerana mereka mengatakan ada dalil daripada luar. Dalil daripada luar semua ada dalam Quran. Bila suruh berwuduk, ada tak diperintahkan baca bismillah? Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi hadis ini tambahan daripada Al-Quran, daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah menunjukkan kepada sunnat sahaja. Dan juga hadis-hadis lain yang kita dah baca kemarin, Nabi SAW terlihat seorang lelaki yang solat tak betul, dia suruh dia ulang solat. Nabi SAW kata solatlah lagi sekali sesungguhnya kau belum solat. Yang ni orang ni tak ada tumaknina. Di akhir dia kata aku tak boleh solat lebih baik daripada yang aku buat ni. Inilah the best yang aku boleh buat. Kemudian Nabi SAW, apabila kau nak solat tu, kau berwuduklah sebagaimana yang Allah perintahkan. Buat begini. Dalam Al-Quran, Nabi SAW ajarkan. Kemudian, diri menghadap kiblat, kemudian takbirlah, begitulah, beginilah. Bila sujud, bila rukuk disuruh tumaknina, bila bangun disuruh tumaknina dan seterusnya. Hadis yang masyhur, hadis yang sahih. Jadi, Nabi SAW tak perintahkan lelaki itu baca bismillah. Jadi, ini antara dalil yang luar, yang mengeluarkan hadis ini daripada larangan menafikan kesahihan kepada menafikan kesempurnaan. Okay. Adapun jadi maknanya mereka yang mengatakan ia menafikan kesahihan, mereka mengambilkan yang zahir. Zahirnya memang tidak sah. Jumhur ada dalil yang mengeluarkannya daripada hal tersebut. Baik, kita teruskan. Dalam hal itu para ulama berbeza pendapat. Al-Hadawiyah berpendapat bahawa tasmiyah adalah fardu bagi yang ingat. Fardu yang wajib bagi yang ingat. Dan Ahmad bin Hanbal juga mengatakan hal itu. Maknanya kalau dia ingat, dia mesti baca. Kalau tak baca, berdosa. Sementara Az-Zahiriyah mengatakan bagi yang ingat dan yang juga bagi yang lupa. Baik, sebab zahirnya Nabi SAW tak beza-bezakan ingat ke lupa. Al-Hadi ni ulama daripada mazhab Syiah berpendapat dalam salah satu pendapatnya hal itu sunnah. Dan itu pula pendapat Al-Hanabiyah dan Asy-Syafi'iyah. Ini mereka mengatakan dia sunnah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang menyebut nama Allah, bahkan mazhab Malik pun sama juga. Siapa yang menyebut nama Allah dari awal wuduknya, maka sucilah semua tubuhnya. Dan jika tidak menyebut nama Allah, maka tidak ada yang suci melainkan hanya anggota wudu. Baik, tetapi hadis ini tetap dhaif juga. Dikeluarkan oleh Daruqutni. Jadi, baik. Al-Baihaqi dalam As-Sunan berkata setelah meriwayatkannya, ini juga lemah. Yang dimaksudkan adalah Abu Bakar Az-Zahiri, salah seorang perawinya. Bukan Az-Zahiri, Ad-Dahiri. Betul. Abu Bakar Ad-Dahiri, salah seorang perawinya, tidak thiqah menurut ahli ilmu hadis. Hadis itu dijadikan dalil bagi yang membezakan antara yang ingat dan yang lupa. dengan mengatakan yang pertama adalah bagi yang sengaja dan yang ini bagi yang lupa. Dan mereka ada dalil lain membeza-bezakan antara orang ingat dengan yang, orang yang lupa. Umum hadis Nabi SAW, rufi'a an ummati inna Allah tajawaza ummati al-khata'a wa nisyan wa mastufrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampunkan umatku tentang perkara yang mereka silap dan mereka lupa dan yang mereka dipaksa. Jadi orang ini dia silap ataupun orang itu lupa, dia Allah ampunkan. Jadi kita pun tak wajibkan dia. Nah, itu satu lagi dalil bagi mereka yang membeza-bezakan. Hadis ini juga dijadikan dalil bagi yang membezakan antara yang ingat dan yang lupa dengan mengatakan yang pertama adalah bagi yang sengaja dan yang ini bagi yang lupa. Hadis Abu Hurairah yang terakhir ini meskipun lemah tetapi dikuatkan dalam peniadaan kewajipannya oleh hadis berwuduklah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini hadis orang yang salah dalam solat dia tu. Adalah dalil yang menafikan kewajipan hadis bab ini bahawa yang dimaksudkan adalah wuduk tidak sempurna dengan alasan bahawa hadis ini diriwayatkan dengan lafaz tidak ada wuduk yang sempurna, la wudu'a sahihah. Sahih. Akan tetapi penulis berkata kami tidak melihatnya dengan lafaz ini. Memang saya pun tak pernah jumpa lafaz hadis seperti ini, tidak ada wuduk yang sempurna. Kita baca semua riwayat-riwayat minggu lepas, tak ada satu pun riwayat macam ni, lafaz macam ni. Baik. Dan ini menunjukkan kesilapan sebahagian ulama dululah. Kerana kadang-kadang mereka cuai dalam menukilkan lafaz hadis. Biasanya ini kesilapan para fuqaha. Jadi fuqaha ni dia fokus dia adalah tentang hukum ahkam, tentang furuk, cabang-cabang dan sebagainya. Kadang-kadang tentang masalah-masalah yang belum berlaku, mereka nak cabangkannya daripada masalah yang asal dalam mazhab. Nanti mereka bawakan riwayat-riwayat sebagai dalil. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka ni bukan ahli riwayat, mereka bukan muhaddisin. Jadi mereka kadang cuai dalam meriwayatkan hadis dan mereka ada tambah apa yang tak ada, kadang-kadang mereka kurangkan apa yang sepatutnya ada, kadang-kadang merubah makna. Itu yang selalu berlaku dalam kitab-kitab fiqah yang tidak ditahqiq dari sudut hadisnya dia. Jadi ini satu contoh juga, tak ada lafaz yang diriwayatkan seperti ini, tidak ada wuduk yang sempurna. Nah, adapun pendapat bahawa hadis ini kuat dan menunjukkan perintah wajib, maka ia dianggap lemah kerana di dalamnya tidak ada penegasan yang menunjukkan wajib. Dan yang menunjukkan bahawa ia sunnah adalah hadis segala urusan penting. Ini hadis yang masyhur tentang baca bismillah, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fa huwa abtar au aqta'. Setiap perkara yang ada urusan penting tidak dimulakan dengan baca bismillah, maka ia terputus, yakni putus berkatnya. Hadis itu walaupun ada yang mengatakan dhaif, ada juga yang mengatakan dia sahih. Baik. Dan ini memang kita tahu bahawa sunnah Nabi SAW membaca bismillah dalam banyak urusan, bukan dalam bab ibadat, bahkan dalam bab makan, minum dan sebagainya pun Nabi SAW baca bismillah. Jadi ini antara qarinah yang mengeluarkan hukum dalam hadis Abu Hurairah ini daripada mewajibkan kepada sunnah sahaja. Maka hadis ini dan hadis di atas saling mendukung atas disyariatkannya secara mutlak, sekurang-kurangnya pun sunnah. Jadi disyariatkan ataupun tidak baca bismillah ketika berwuduk? Jawabnya iya. Tetapi adakah dia wajib atau tidak? Itulah yang khilafnya. Ada apa soalan tentang hal ini? Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya. Hadis 46. Wa'an Talhata ibn Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qal ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. Dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, ini datuknya radhiyallahu anhu, ini tambahan. Saya tengok tempat asal tak ada radhiyallahu anhu. Baik, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Apa dia istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Kata Ibn Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Jadi hukum terhadap sanad hadis ini datang daripada siapa? Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala. Semua kita tahu siapa ni Ibn Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram. Dia bawakan hadis ini dan dia juga menghukumkannya sebagai lemah sanadnya. Memang hadis ini tidak dikeluarkan oleh selain Abu Dawud rahimahullah taala. Yang ini tak kita jumpa hadis ini dekat mana-mana kitab lain, kitab lain. Kata beliau, Talhah adalah Abu Muhammad atau Abu Abdullah Talhah bin Musarrif. Beliau adalah salah seorang tokoh dan pemuka dari kalangan tabi'in. Meninggal dunia pada tahun 112 Hijrah. Jadi diriwayatkan daripada bapaknya, daripada datuknya. Baik, kata beliau, yakni Imam San'ani dalam Sabulul Salam, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah. Kerana termasuk riwayat Laith bin Abi Sulaim. Jadi sebelum Talha ni ada Laith bin Abi Sulaim, sedangkan dia da'if. Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah sepakat mengenai kedaifannya. Maksudnya tak ada khilaf bahawa Laith ni yang meriwayatkan daripada Talha adalah lemah. Kemudian dikarenakan Musarrif iaitu Talha majhul, tidak diketahui identitasnya. Jadi identitasnya bukan maknanya tak dikenal nama dia, riwayatnya, riwayatnya ada kat sini, tetapi yang tak dikenal apa? Kedudukannya dalam meriwayatkan hadis. Abu Dawud berkata, saya mendengar Ahmad, ini Ahmad guru dia, Ahmad bin Hanbal, berkata Ibnu Uyainah berdalih bahawa ia mengingkarinya dan berkata, ada apa dengan Talha bin Musarrif dari ayahnya, dari datuknya? Jadi Ish, dia kata Ish Abu Talha an Nabihi an Jaddi. Jadi Abu Dawud bawakan hadis ini. Jadi Ibnu Uyainah kata, siapa ni? Apa kena-kena, apa benda dengan Abu dengan Talha bin Musarrif, dari bapaknya, daripada datuknya? Kata-kata ni daripada ulama hadis, maknanya apa? Maknanya ni dia mengingkari riwayat ini. Dia melemahkan riwayat ini. Ini adalah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, guru kepada Imam Syafi'i. Baik. Dan juga satu zaman dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Banyak ulama hadis ambil daripada Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian daripada sudut sanad lagi, kalau kita nak lihat, ulama mengatakan terdapat banyak penyakit pada hadis ini. Jadi kita ada satu pertama tadi yang Laith, yang kedua kita ada Talha. Talha, beliau ni tadi Ibnu Yainah melemahkan dia. Begitu juga Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Kemudian Musarrif pun sama juga. Musarrif majhul kata ulama. Datuknya pun majhul. Bahkan datuknya ada yang mempertikaikan dia sahabat ke tidak. Sebab tu saya katakan tadi tak dibaca radhiyallahu anhu. Sebenarnya asalnya tak ada radhiyallahu anhu. Sebab kalau radhiyallahu anhu, maknanya dia seorang sahabat datuk dia ni. Datuknya adalah Amr. Jadi tak diketahui bahawa dia sahabat ataupun tidak. Yang ni ada khilaf bahawa dia sahabat ataupun tidak. Jadi banyak penyakit. Kalau gitu ada 1, 2, 3 perawi yang majhul. Semua tak kenal. Ya, macam mana nak ambil hadis macam ni? Kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud bi isnadin da'if fala yuhtajju bihi. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah, maka tak boleh berhujah dengannya. Ini dalam Majmu' Al-Muhadzab. Jadi Imam Nawawi, kita tahu ulama Syafi'i, dia ulama hadis juga, dia kata tak boleh berhujah dengan hadis ini. Sedangkan kita tahu orang yang selalu buat apa? Kumur-kumur dulu 3 kali, lepas tu ambil lagi kumur-kumur masuk air dalam hidung 3 kali tu. Siapa yang selalu buat tu? Mazhab Syafi'i. Dan inilah dalil mereka. Dan ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan hadis ini lemah. Jadi dalam hal ini rupa-rupanya terdapat khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Adakah sunnah al-fasl, iaitu memisahkan kumur-kumur dan istinsyab ataupun tidak? Jadi mereka berdebat antara mereka dalam satu mazhab dah berdebat. Baik, tapi bagi mereka yang ada ilmu hadis seperti Imam Nawawi dan lain-lain lagi, mereka untung. Oh, mereka tahu hadis ini lemah. Jadi mereka menguatkan apa? Bahawa mazhab Syafi'i adalah kita kumpulkan saja kumur-kumur ni. Tak payah kita nak pisah-pisahkan kumur-kumur dengan istinsyab. Jadi bila kita angkat sekali dengan tangan kanan, masukkan air sikit ke dalam mulut, sikit lagi kita sedut dengan hidung. Itu kita buang. Lagi sekali macam tu, lagi sekali. Jadi tiga kali cedokan. Adapun kalau kita pisahkan, maknanya kita buat 6 kali cedokan. Cedokan yang first half tu 3 kali untuk kumur-kumur, lagi yang bahagian yang kedua 3 kali untuk hidung. Jadi hujah mereka, ini antara hujah mereka, inilah hadis dia. Bagi mereka yang mengatakan dipisahkan tu adalah sunnah. Nah, baik, tapi kita dah tahu bahawa sanad hadis ni lemah dan hadis ini sendirian dia. Maksudnya satu je yang riwayatkan hadis ni, iaitu Abu Daud. Orang lain semua riwayatkan daripada Abu Daud. Ulama-ulama lain tak riwayatkan daripada tak riwayatkan hadis ini. Kemudian dalil mereka lain daripada sudut akal, mereka mengatakan kalau kita beza-bezakan, pisahkan kumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung, apa faedah dia? Maknanya kita betul-betul punya bersihkan mulut, betul-betul bersihkan hidung. Mai kata mereka, kalau kita pisahkan lebih bersih, kalau lebih bersih lebih bagus. Jadi sunatlah. Dia pakai akal. Kemudian kata mereka pula, kalau kita kumpulkan air sikit pergi dekat mulut, sikit lagi sedut dengan hidung, mereka kata susah nak buat. Jadi kalau susah nak buat, kita ambil yang lebih bagus, iaitu yang senang nak buat. Lepas tu bersih pula tu. Ni hujah-hujah mereka. Ni semua ada dalam kitab ni, bukan hujah orang awam, ni hujah ulama dia. Jadi dijawab hujah-hujah mereka. Pertama, ialah hadis ni lemah, kita dah kata kan. Satu. Dan lemah satu hal, dia bersalahan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Kita lihat riwayat-riwayat Uthman dan Humran kan. Dia berkomo-komo dan beristinsyak. Zahirnya dia buat sekali je. Sekaligus. Kemudian akan datang riwayat selepas ini yang menunjukkan secara jelas, secara direct bahawa Nabi SAW melakukannya, iaitu daripada 3 kali cedukan, bukan 6 kali cedukan, daripada tangan yang sama. Jadi maknanya ia bersalah dengan, dan riwayat itu lebih sahih daripada riwayat ini. Kalaulah riwayat ini sahih pun, dia tak akan lebih sahih daripada hadis-hadis yang akan datang. Dia akan datang mutafakun alaih, Bukhari dan Muslim. Kemudian kedua, kalau kita katakan kita pisahkan kumur-kumur dengan istinsyab ni dan ia lebih bersih, tapi kita ada juga minus point dia kat situ. Air lagi banyak membazir haram. Nak bersih sunat, mana lagi kita nak sunat ke nak sunat lebih tiada haram, ataupun kita tak apalah tak dapat sunat pun tak apa, jadi janji jangan buat yang haram, apa? Jadi kalau boleh apa, jangan bazirkan air. Jadi sekali je kita ambil, tak payah nak 6 kali. Yang ini maksudnya tak payah nak dua anggota sekaligus. Daripada hujah lain, bahawa mereka katakan mulut dan hidung ni dikira sebagai satu anggota. Kenapa nak dipisah-pisahkan? Allah kan. Baik, kita teruskan kata-kata Imam As-Sana'i rahimahullah ta'ala. Surat 125, hadis tersebut adalah dalil pemisahan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, iaitu dengan mengambil untuk keduanya air yang baru. Ini air lain untuk kumur-kumur, air lain untuk masuk air dalam hidung. Dan juga telah ditegaskan oleh hadis Ali radhiyallahu an dan Uthman bahawa keduanya memisahkan komo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian berkata, demikian inilah kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, dikeluarkan oleh Abu Ali Ibn Sakan dalam sahihnya. Dan pendapat ini yang dianut oleh jumhur. Jadi riwayat ini wallahu alam, tak sempat kita nak periksa, kita boleh rujuk kembali. Nah, adakah dengan lafaz ini ataupun tidak . Kemudian Al-Hadawiyah berpendapat bahawa yang sunnah adalah mengumpulkan keduanya dengan satu celukan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadis Ali radhiyallahu an, bahawa dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya dari satu celukan. Dari satu celukan yang akan datang lepas ini. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan salah satu pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'i. Baik, menyatukan keduanya diriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu an dari 6 jalan. Bukan sikit, banyak. Dan salah satu di antaranya sebentar lagi akan disebutkan. Demikian pula dari hadis Uthman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Semua adalah hadis-hadis yang sahih, menunjukkan kita kumpulkan sahaja. Dan dalam lafaz lain milik Ibnu Hibban, 3 kali. Dari 3 kali sepenuh telapak tangan. Dan dalam lafaz milik Imam Al-Bukhari, 3 kali dari 1 kali ceduk. Baik. Meskipun kedua riwayat itu memang ada, iaitu antara memisahkan dan menyatukan, tetapi yang dekat kepada kebenaran adalah diberikan pilihan. Itulah apa ni, kita punya kedudukan terhadap hadis-hadis macam ni. Kita ada khilaf, ini ada, ini ada. Kita mesti ambil yang mana lebih dekat kepada kebenaran, mana yang lebih sahih. Baik, yang terpilih dalam Asy-Syarah. Syarah adalah asal kitab yang mensyarahkan Bulughul Maram. Datang Imam Sanani, dia kata orang tu, dia improvekan apa tu syarah ni, jadilah Sughulus Salam. Baik, dalam yang terpilih dalam Asy-Syarah adalah memberikan pilihan. Dan dia berkata pendapat tersebut adalah pendapat Imam Yahya, ini mungkin ulama daripada Yaman. Baik. Jadi mereka kata dua-dua sunnah, dua-dua boleh buat. Perlu diketahui bahawa mengumpulkannya terkadang dengan satu ceduk dan terkadang dengan 3 kali ceduk. Sebagaimana hal itu diisyaratkan zahir ucapannya dalam hadis, dari 1 kali sepenuh telapak tangan dan dari 1 ceduk. Dan juga terkadang mengumpulkannya dengan 3 kali ceduk, setiap satu kali dari ketiganya 1 ceduk. Sebagaimana yang dijelaskan, 3 kali dari 3 kali sepenuh telapak tangan. Jadi ini tentang kafiat yang khusus apa ni, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung dengan cara apa ni, satu kali. Jadi ini nak detailkan dia, saya rasa susah aja sebenarnya. Ada 5 wajah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang paling mudah sekali adalah yang disebutkan oleh ulama, setiap kali kita ambil air dalam telapak tangan itu, kita dekatkan kepada muka kita, kita masuk dalam mulut setengah daripadanya, setengah lagi apa, sedut dengan hidung. Jadi bila kita buat begitu, 3 kali. 3 kali, maknanya ada 3 kali. Dan ini adalah sifat yang paling banyak apa tu riwayatnya. Baik, Al-Baihaqi berkata dalam As-Sunan, setelah menyebutkan hadis tersebut, bahawa Rasulullah berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung setiap 1 kali dari 1 ceduk. Kemudian beliau mengulanginya 3 kali dari 3 kali ceduk. Lebih lanjut dia menuturkan, dan hal itu ditunjukkan oleh hadis Abdullah ibn Zaid, lalu dia menyebutkannya dengan sanadnya. Di dalamnya disebutkan, ada kat bawah tu nanti, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta menghembuskannya 3 kali dari 3 kali ceduk air. Kemudian dia berkata, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam As-Sahih. Dengan demikian, maka jelaslah kemungkinan itu. Nah, jadi 2 riwayat yang akan datang ini adalah riwayat yang lebih sahih daripada hadis Musarrif ataupun Talha. yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu, thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastantara thalathan yumadmidu wa yunthiru minal kafi alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung 3 kali. Jadi kalau kita ambil kat sini aja, Nabi SAW kumur-kumur dan hembuskan air dari hidung 3 kali. Zahirnya sekali angkat air, dua-dua sekali dia buat. Yang ni kumur-kumur dan keluarkan air daripada hidung. Sebelum keluarkan air daripada hidung, mesti nak kena sedutkan air dalam hidung. Jadi sebab tu tak payah nak cakap, dia masukkan air dalam hidung. Dan ini adalah ringkasan. Kemudian diterangkan secara detail macam mana dia buat tu. Yumat mebu wa yumtiru minal kaf alladhi ya'khudhu minhul ma. Dia kumur-kumur dan dia menghembus daripada tangan yang dia ambil air. Faham tak ni? Dia masukkan, dia kumur-kumur dan dia hembus daripada tangan yang ambil air. Maknanya ketika dia, ini tak akan, tak boleh kita faham kecuali dengan satu keadaan je. Bila dia ambil, dia masukkan dalam mulut dan hidung sekaligus. Sebab bila dia keluar daripada tangan yang sama, dia hembuskan daripada tangan yang dia ambil air tersebut. Lepas tu ambil lagi air. Jadi ini menghilangkan kemungkinan-kemungkinan bahawa Nabi SAW memisahkan antara komo-komo dan masukkan air dalam hidung. Hadis ni hadis yang sahih buat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis ini termasuk dalil menyatukan keduanya dan mengandung makna dari satu atau tiga celukan. Yang ini kita tak nak bahas satu ke tiga celukan. Ini mungkin mengelirukan. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis sebelum ini lemah. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya. An Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhuma fi sifati wudu, thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalatha. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, masukkan tangan dalam bekas air. Nabi SAW tak berwudu pakai paip. Jadi dia pakai bekas air tu, masukkan dalam mangkuk tu ke, ambil celup-celup. Famat mada. Jadi dah masuk, dah air dah kat tangan. Dia akan kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung daripada tangan yang satu. Jadi dia lebih detail daripada yang sebelumnya. Yaf'alu dhalika thalatha. Dia ada lakukan demikian berapa banyak? 3 kali saja. 3 kali. Jadi tak mungkin kita boleh faham 6 kali. Jadi tak mungkin kita boleh faham bahawa Nabi SAW memisahkan antara madmadah dan istinsyak. Dan hadis ini lebih sahih daripada semua hadis tadi. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita lihat riwayat ini sebenarnya, Abdullah bin Zaid ni kita dah jumpa sebelum ni. Yang pertama riwayat Nabi SAW akbala biyadaihi wa adbar, dia sapu kepalanya dan dia naikkan tangannya dan dia belakangkan ke depan dengan tangan dan ke belakangkan. Kemudian dia lepas lagi satu, dia mula dari depan sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan kepada tempat yang dia mulakan. Jadi itu adalah potongan daripada hadis yang sama. Jadi Abdullah bin Zaid ni ada hadis riwayat tentang sifat wuduk Nabi SAW yang detail. Tapi Ibnu Hajar tak bawakan semuanya. Yang dia bawa cuma hadis Uthman bin Affan, kan ada? Tapi riwayat ni, yang lain-lain tu dia potong-potongkan. Mana tempat yang sesuai, baru dia bawakan hadis tersebut. Jadi ni tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Bila sampai pada tempatnya, baru disebutkan. Okay, sebab tu hadis-hadis dalam bulan Ramadan semua pendek-pendek je. Jarang yang panjang-panjang. Jadi, seolah-olah Ibnu Hajar Asqalani ingin menerangkan kepada kita, yang paling tepat sekali, yang paling sunnah sekali adalah mengumpulkan antara komo-komo dan hidung, cuci hidung. dan dia lebih sahih. Dan sebab itulah pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama. Jadi pendapat ini sekali lagi daripada sudut apa ni pandangan ulama adalah mazhab Syafi'i. Kata ulama adalah mazhab Syafi'i fil jadid. Ini mazhab yang baru dia. Kita tak payah nak pisah-pisahkan kumur-kumur dan istinsyak. Dan dalam mazhab Imam Malik dan dalam mazhab salah satu riwayat daripada mazhab Hanbali. Yang masyhur adalah mazhab ini. Dan riwayat ataupun ini adalah pendapat sebahagian daripada ulama hadis. Baik, penjelasan kalimat dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, iaitu sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yakni sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya dalam air, lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ia tidak disebutkan kat sini pula al-istintar, yakni menghembuskan air dari hidung. Riwayat sebelum ini, riwayat Ali, disebutkan cuma dia hembuskan saja. Baik, yang ini semua kerana dimaksudkan hanyalah menyebutkan bahawa cukup dengan satu kali celupkan air yang dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Adapun menghembuskannya bukan maksud dari hadis tersebut. Jadi ini semua adalah ringkasannya daripada perawi. Kalau disebutkan masuk air dalam hidung, maknanya dia akan keluarkan juga, takkan ditelan. Kalau disebutkan dihembuskan air daripada hidung, maknanya sebelum tu dia dah masukkan air dalam hidung, tak payah nak sebut lagi. Jadi kalau kita ingat hadis Nabi SAW, al-laqit bin Sabirah asbil al-wudu wa khalil bain al-asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman, sempurnakanlah wudu dan masukkanlah jari-jari ketika apa ni, ketika berwudu ni, tangan dan kaki, dan berlebih-lebihanlah dalam masukkan air dalam hidung kecuali kamu berpuasa. Jadi sekarang kita dah faham macam mana punya berlebih-lebihan pun tak boleh lebih daripada yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW, iaitu separuh pergi kat mulut, separuh pergi dekat dalam hidung. Itu kalau kita buat pun dah berlebihan, dah kira dah cukup bagus, bukan lebih daripada itu. Nah, sekarang apa nama? Baik, ada beberapa soalan? Nah, kalau kita masukkan air dari hidung dari kedua tangan, adakah ia mengurangkan? Baik, sunnah Rasulullah SAW adalah menggunakan tangan kanannya sahaja untuk perbuatan ini, iaitu untuk komor-komor dan masukkan air dalam hidung, bukan dengan dua-dua tangannya, bukan dengan dua-dua tangannya. Tapi ketika nak basuh muka tu, dia ambil dua-dua tangan. Nah, tapi kalau untuk kumur-kumur dan hidung ni, ada riwayat yang sahih Nabi SAW gunakan jadihi yumna, dengan tangannya yang kanan, bukan dengan tangan kiri pun. Jadi kalau dia pakai dua-dua sekali, maknanya dia tidak ikut sunnah. Dan kemungkinan makruh lah, sebab apa, dah berlebih-lebihan dalam apa ni, memakai menggunakan air. Ini satu kali ini. Ada soalan lain? InsyaAllah kita akan sambung nanti yang berikutnya lepas isyak nanti. Assalamualaikum.